Mohon penjelasan dan bantahan dari syubhat orang-orang khawarij yang menyatakan bahwa pemerintah NKRI adalah pemerintah yang kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Dan siapa yang tidak mengkafirkan pemerintah, maka dia kafir juga. Nah, ini paham khawarij. Contohnya seperti ini. Mereka seperti yang dikatakan Rasulullah SAW dalam hadisnya, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajarahum. Mereka membaca Quran tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Apa maknanya? Hanya di lisan. Tidak mereka pahami ayat-ayat Quran itu dengan benar. Itu maknanya. Jadi hanya di mulut, enggak sampai ke kalbu mereka untuk mereka pahami apa maksud ayat-ayat itu. Ya. Nabi juga menyebutkan tentang mereka subahaul ahlam, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti. Nah, buktinya apa? Ini salah satu buktinya. Ini salah satu buktinya. Ya, syubhat mereka yang tadi disebutkan dalam pertanyaan itu salah satu buktinya. Mereka dengan mengutip ayat Al-Qur'an, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Dan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Pada surat Al-Maidah, ayat berapa? 44 atau berapa ya? Saya lupa ayatnya. Nah, akhirnya mereka pakai kaidah hantam kromo ya, pukul rata sudah. Siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Kafir apa? Kafir. Kafir apa ya? Kafir, kafir, bukan Islam. Nah, begitu. Ikhwan fi din azakumullah. Nah, kita mesti memahami ayat Al-Quran sesuai dengan apa yang dipahami oleh para pendahulu kita, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bukan memahami dari akal pikiran kita. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau adalah imamnya para ahli tafsir. Bukan hanya sahabat biasa, tapi sahabat yang tergolong ulama dari sahabat. Sahabat sendiri kan sudah mulia ya, apalagi ulamanya sahabat. Beliau ini termasuk dari ulama di kalangan sahabat walaupun umurnya muda. Nah, beliau mengatakan terkait ayat ini, laisa bil kufri alladhi tadhhabuna ilaihi innama huwa kufrun duna kufrin. Kekafiran ini yang disebutkan dalam ayat bahwa yang berhukum dengan selain hukum Allah dia adalah orang kafir, bukan kekafiran yang seperti kalian pahami, yakni seperti kalian wahai orang-orang khawarij memahaminya. Bukan seperti itu. Innama huwa kufrun duna kufrin. Tapi yang dimaksud oleh ayat ini adalah kekafiran yang itu di bawah kekafiran besar, yaitu berarti kekafiran kecil. Nah, kalau begitu maksud ayat ini adalah seorang yang berhukum dengan selain hukum Allah dia dikatakan kafir, kufrun asghar, kufur kecil. Kufur kecil itu belum mengeluarkan dari Islam. Nah, itulah tafsiran para ulama sejak ya, Ibnu Abbas bahkan sebelumnya tentunya. Tapi kalau kita melihat dari generasinya, yakni generasi sahabat, di antaranya Ibnu Abbas dan turun-temurun para ulama kita sampai para ulama ahli tafsir masa ini yang bermadhab ahlu sunnah, bukan bermadhab khawarij seperti Said Qutb, ya, tapi bermadhab ahlu sunnah dari ulama sekarang seperti siapa? Para mufassir zaman sekarang, siapa? Syekh Sa'di. Lihat tafsirnya sama dengan tafsir Ibn Abbas. Adwa'ul Bayan Asy-Syinkiti sama seperti ini juga, ya. Atau para ulama yang lain, walaupun tidak punya buku tafsir, tapi mereka menerangkan ayat ini sama seperti itu. Ya. Kemudian mereka memberikan pengecualian, kecuali kalau yang berhukum dengan selain hukum Allah itu meyakini halalnya berhukum dengan selain kepada Allah. Nah, meyakini halal ini bukan urusan lahiriah, bukan praktek lahiriah, tapi urusan qalb. Memang dalam kalbunya meyakini boleh berhukum dengan selain hukum Allah. Nah, kalau itu enggak usah jauh-jauh bab berhukum dengan hukum Allah. Ya. Tapi yang dekat saja, meyakini halalnya judi, kafir apa enggak? Kafir ya kan? Enggak usah jauh-jauh sana, pemerintahan sana. Di sekitar kita ada orang meyakini halalnya judi, kafir apa enggak? Kafir. Ada orang meyakini halalnya khamr, kafir apa enggak? Kafir. Atau meyakini haramnya roti. Ya, roti yang dari gandum ya. Ya, dari bahan yang halal. Kalau diyakini sebaliknya, haram. Bukan haram artinya saya enggak makan roti karena mengandung ini, nanti ada asam urat, nanti ada. Bukan, itu lain lagi. Ya. Tapi secara zat makanan itu diyakini sebaliknya, itu saya yakin itu haram. Sama dengan yang menghalalkan yang haram. Kafir dia. Ya. Nah, tapi urusan yang namanya keyakinan ini juga enggak terlihat, ya kan? Enggak terlihat kecuali kalau dia memperlihatkan dengan ucapannya. Saya meyakini bahwa itu halal. Nah, baru. Kalau dia hanya praktek secara perbuatan dan tidak ada penegasan dengan lisannya, maka kita bagaimana mengetahui bahwa keyakinannya begitu? Nah, sehingga enggak sembarangan orang mau memvonis yang lain sebagai kafir karena berhukum dengan selain hukum Allah. Enggak semudah itu. Sebagian ulama yang lain juga mengatakan seperti Syalbani rahimahullah dalam silsilah sahihah menyebutkan ayat ini turun terkait dengan orang-orang Yahudi yang mereka jelas berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Ayat ini tidak turun kepada kaum muslimin. Artinya tidak terkait dengan muslimin. Tapi terkait dengan orang-orang Yahudi yang ketiga itu berhukum dengan hukum mereka. Tidak berhukum dengan hukum Allah. Sehingga mereka dikatakan kafir. Kufur akbar. Seperti itu mereka. Maka muslimin kalau seperti orang Yahudi. Nah, baru dikatakan kufur akbar. Nah, bagaimana yang seperti Yahudi itu ya tadi. Kalau sudah sama pada keyakinan. Atau meyakini bahwa hukum Allah dengan hukum buatan manusia sama saja, tidak ada yang lebih baik. Ya, artinya status baiknya itu sama, tidak ada yang lebih unggul. Nah, ini juga dikatakan kufur akbar kalau seperti itu. Atau yang lebih lagi, Allah meyakini hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum Allah. Nah, baru dikatakan kufur akbar. Ya. Ikhwan fillah azakumullah. Jadi ini semua tadi kembali kepada penjelasan kita bahwa orang-orang khawarij tidak memahami ayat ini sesuai dengan pemahaman para ulama salaf. Mereka memahami dengan pemahaman khawarij yang dari dulu punya keyakinan seperti itu.